Mitra bisnis, pengusaha atau investor mengancam akan menutup usaha dan merelokasi investasinya, juga merumahkan ribuan pekerja. Lantaran sangat resah dengan aksi sweeping dan demo buruh anarkis beberapa waktu terakhir. Seperti kita tahu, buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing dan meminta adanya peningkatan upah minimum. Untuk membicarakan lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana Bapak melihat ancaman pengusaha ini? Aksi buruh itu hak buruh, tapi siapapun termasuk buruh merusak fasilitas pabrik, ya tangkap, penjarakan, bawa ke pengadilan. Itu yang tidak terjadi. Jadi keluhan pengusaha yang patut didengar adalah itu, hukum ditegakkan. Kalau soal upah, negosiasi aja, nggak ada masalah. Dan investor-investor asing juga tidak mempersoalkan soal upah terlalu besar. Yang mempersoalkan upah ini kan pengusaha-pengusaha di dalam negeri. Kalau perusahaan-perusahaan multinasional itu kan udah di atas upah minimum semua. Di keresahan pengusaha di dalam negeri terutama. Kalau terkait dengan upah minimum ya. Tapi kalau investor secara keseluruhan resahnya karena mereka tidak bisa lagi bekerja secara tenang. Ada demo, ada aksi anarkis. Merusak pabrik, mendatangi pabrik, maksa-maksa orang untuk tidak bekerja, itu yang tidak boleh. Bukan hanya kalangan pengusaha yang mengeluh, kalangan pemerintah pun mengeluh. Ya, Pak Hidayat, Pak Khatib Basri, Menteri Perdagangan yang mengeluh kalau begini, capek-capek kan. Udah datang mereka, dicemberuti terus gitu ya, apa-apa salah. Jadi hukum ditegakkan. Karena sekarang momentumnya luar biasa buat kita gitu kan. Jangan sia-siakan momentum. Kalau ada masalah, selesaikan segera. Akar masalahnya apa sih, gitu kan? Jadi tegakkanlah aturan, lindungilah hak buruh, lindungi juga hak siapapun terkait dengan property right. Tatkala property right tidak dilindungi lagi, maka tidak ada kepastian. Dan orang tidak bisa bekerja secara tenang. Ya ngapain? Mendingan ke Vietnam saja, Kamboja, Laos. Jelas di sana, aturan ditegakkan, kan begitu. Jadi intinya itu. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.